Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلى بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد الآية آيات منيكو minggung dateng sijine manusa sing angkuh namene pun Raja Namrud statusipun dadi raja jaman Nabi Ibrahim namene pun Namrud Nun mim ra wawu zal Namrud. Saking ndugale ngaku dadi pangeran. Ini raja dunia ngaku dadi pangeran. Namrud niki anake Kanan. Namrud bin Kanan sangka begedute gawe bangunan menara menaranan diterangake teng tafsir Sawi dure ku 5000 zirah. Nek hitungan zirah niku setengah meter, nek tiga ukuran meteran 2500 meter, berarti 2,5 kilo. Sampan sakit bayangake bangunan dure 2,5 kilo. Gedung pencakar langit wae sing ambruk wingenane rak jarak. Rak jarak ambruk niku ming 440 meter. 440 meter. Dadi sepro piro iku? Sepro 6. Nah, niku. Lan iki 2,5 kilo. Maksud gawe gedung ati dure semono iku Namrud kepingin merangi malaikat. Istilahnya penduduk langit apa diperangi. Senjatane ya trimo panah-panah iku. Sangka budune dikira malaikat iku cilik-cilik kaya manusa ngono iku. Ora ngerti malaikat iku karo bumi wae gedhe malaikat. Iki ayate. Raja sing zalim, zalim sing bengis-bengis ngaku dadi pangeran antarane Namrud niki. Nanti gawe menara-menaranan nomor kalih Fir'aun. Fir'aun sing jenengane Walid bin Mus'ab. Fir'aun iku gelar bangsal bangsa kula terangake. Sing nongone Quran iku Fir'aun kedua. Fir'aun raja ngoten niku lho Fir'aun. Jadi pemimpin Amalika niku sebutane Fir'aun. Padha karo Jepang jaman riyen niku. Sing dadi raja jarane Kaiser. Kaiser Hirohito. Kaiser Akihito ya. Fir'aun yang gawe bangunan sing dhuwur. Nek ayate sing nerangno Fir'aun wa qala Fir'aunu ya Haman ibni li sarha la'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu ana sing minal kadhibin ana sing wa inni la'adhunnuhu kadhibah. Haman tolong gawe bangunan sing dhuwur. Wonten apa? Aku kepengin kepethuk pangerane Musa. Nekat namine ben ajeng diperangi. Dadi Gusti Allah diperangi lho kok cah cilik niki. Bodho sing kemen kenemenen bodhone niku. ape merangi Gusti Allah. Lafale cetok la ali attaliu ila ilahi Musa. Di la sing namrut ayate niki kula terangake ngoten niku maksude jenengan saged nyatet raja sing dolim sing nganti gawe menara-menaronan ape merangi malaikat merangi Gusti Allah ana. Sing iki ora cetha namane. Lah sing Fir'aun cetha namane cetha. Niki keterangane. Jadi sampean saged nyatet ayat pira surat apa juz pinten. Qadi makarul ladzina min qablihim. Temen greko. Sapa wong akeh kang saking sedurunge kufar Mekah sing disindir Namrud mulane dicerangake tengene tafsir wa huwa Namrud bana surhan tawila liyas'uda minhu ila sama liyuqatila ahla bangun gedung sing dhuwur kanggo alat munggah Arab merangi penduduk langit. Ini sangka bodoh nih. Fa'atawahu maka neka'ake sapa Allah nejo sapa Allah bunyanahum ing bangunane ladina. Kok ladina kok rak Namrud niki sebab muhal Namrud bangun dhewean ku muhal. Tak mungkin manusia siji bangun dhuwure semono ku dak mungkin muhal. Mulane wong akeh atas perintahe Namrud. Carane Gusti Allah ring gempur minal qawaidi saking pira-pira dasare. Dadi nggon dasare niki dirobohake, hancur. Nek pencakar langit niko terus melorot ambles. Nah, ada niki mboten. Fahorro mokon jungkel alaihi mengatasi ladina asakfo popayone. Jadi sebagian atap ngebrui min faukihim saking dhuwure ladina. Dadi wong-wong kono ngisoran terus dibruke gedung sing dhuwure semono. Nah, terus yo mati. Wa atahum lan nakani ing ladina al-azab wa bu'azab min haitsu la yas'uruna saking sekirane ora ngerti wa rumangsa de urung terfikir ora dipikir iki engko bakale do kebruan kabeh niku mboten enten pemikiran ngoten mboten enten kok ngerti ora bakal wani iki sangka kelatuke ditumpes total jaman dikik niku nek penumpesan ku total sing wong kafir niku balane Namrud mati kabeh. Lah sing penting kangge jenengan sampan catet ayate nomor ayat nek perlu terus surate dadi menjing saged diwaca maneh. Nah, terus simpul ke Gusti Allah ku moho agung ngebruno ngono ku menitan menitan ora usah nganti dinanan ora terus ambruk mulai dhuwur nganti ngisor hancur. Carane piye terima angin sing dikirim musae musa angin pintu angin terus lindu ambles itu caranya gampang banget iku siksa ning donya. Apa besok nek wis disiksa nang donya kok akhirate bebas? Kok penak. Nah, iki diteruske. Ngaten iki kangge panjenengan saged kangge ngulang. Dadi penumpesan nang donya. Ora iso kanggo ijole siksa akhirat, ora iso. Dadi wong sing mati kafir. Nek nang donya untuk penumpesan ora bakal ngilangke siksa nang akhirat. Di dalile. Summa yaumal qiyamati mongko nuli ing dalam dino kiamat besok. Yukhzihim bakarno ngino sapa Allahim ing ladina. Besok nongone akhirat dino kiamat ono maneh luweh pedih kebruan bangunan sing kaya ngono durung apa-apa. Pokoke siksa donya kaya apa dahsate, ora ono sak persen siksa akhirat. Ora tandingan. Wong diterangake kok ana wong disiksa nang neraka kira-kira menitan. Lah cara bahasane dicelup nang neraka terus didokok geni donya, iso turu ngerek-ngerek. Sangka ademe geni donya. Padahal nek ana siksaan nang donya diobong, disetrum listrik. Manusa masyarakat do ngomong kebangetan lenekso. Kejem, mulai ngarani kejem. Nganti mateni kewan diobong. Mboten kenging. Ning kula kadang-kadang mikir awak kula piyambak nek mateni kerangkang ku dicikono blarak dikit niku. Ban mboten kenging niku mboten kenging. Ah nek wis mati disembelih dagingnya dibakar kenging diarani nyate. Lho nek kepengin bakar, sampe nek kepengin bakar wedhus kenging ana aturane sembelih dikit. Nangone akhirat dino kiamat kejaba dilebokno ning neraka diunen-unene carane diweleh-welehno. Wa yaqulu lan ngendika Allah sing didhawuhi malaikat sing meleh-melehno. Aina syuraka'i iku ana ndi? Braulo-braulo sing mbok sekutokno ring ingsun alladzina kuntum kang ana sira kabeh tusyakuna do nulayani sira kabeh ringine wong mukmin fi dalam pekarane braulo. Braulo-braulo sing kok sembah mbok jalu-jalu isaiki ning ndi? Kuwi nganti gegeran karo wong mukmin tusyakuna fihi manane ngono. Tu khalifun al mu'minin piye kok kekeran para sahabat enjeng nabi wis ngelang ngelingno Abu Jahal CS pun dilang lingno beraulah kan benda singgawe kue mbok bentuk ana sing kaya manusa ngadek linggeh macem-macem wis singgawe wis dilang lengke ku ning tetep dibantah. Besok nanggone akhirat qolal ladzina utul ilma ngendika sapa wong akeh kang diparingi sapa ladzina al ilma ing ilmu yaiku para nabi lan kita wong Islam. Besok kita wong Islam nek nanggone dina kiamat ganti meleh-meleh ke. Cara bahasa nu nyosot nyosot ke, nyokur nyokur ke. Ki besok wong Islam nangone ganti nangone dina kiamat ganti meleh-melehke nyokur-nyokurke wong kafir sing nak donyane do moyoki wong Islam balese besok lemune ngene innal khizya satamene ino al yauma dino iki wasualan kesobean alal kafirina tumarap dene wong kafir kawe la wis iki rasakno nek cara basane wong kuna nyosotke nyokurke nah iki besok bales mergo nak donya diunen-uneni do sholat di patu-patu kudala apa jungkang-jungkang sokabat-kabat ini dipoyoi orang yang ngonontok sok iteledong diplinteng padahal sholat nak Masjidil Haram sholat-sholat dewe orang ganggu wong kafir ini kule ngenyek nemen apa yang bales gak entuk 13 tahun nanti pindah omae ditinggal nongon pengasingan para sahabat niku kira-kira 9 tahun pengasingan sampean saged mbayangke untung sahabat Ansor ono kepedulian nampung sahabat Muhajirin selama hidup niki untung ambalese sok dina kiamat niki ayate ngaten lho sing sing penting jenengan wong Islam besok bales para nabi para wong Islam pendereke nabi do bales besok tapi jadi bertahan la wong kafir-kafir sing dadi ina-ina kaya ngono iku alladzina tatawaffahumul malaikatu kang padha mateni ing dheweke kabeh sapa para malaikat zalimi anfusim hale padha nganingaya awak-awake dhewe wong kafir sing kebangetan lakune iku besok nang akhirat fa'al qawus salama nek makna sing asli mongko nibake sapa wong kafir ing ucapan selamat niki nek dimaknani ngono bingung le nampa digawe makna murad fa'al qaus salama mongko berusaha golek selamat tumake kepenak fa'al qawus salama mongko berusaha golek selamat sapa wong kafir piye nah nalika arep mati kan malaikat do teko niki dalile wong arep mati iku ditekani malaikat dudu pencabut nyawa dudu sadurunge malaikat domo padha uga wong kafir utawa wong Islam niku nek arep mati malaikat teko nek ngadepi wong kafir meleh-melehno nek ngadepi wong Islam nyampeke salam nek sing kangge panjenengan sampeyan ayate niki niki ayate dadi nek takone ngaji ana ya nek jare ini nek arep mati tekani malaikat kok apa ono dawuh kok Quran ngono mun sampean ono ndi aku lali ya ayate menika dadi kepenak nalika malaikat wis teko meleh-melehno wong kafir berusaha nampik atau golek selamat ma kunna na'malu min su ma kunna ora kita nak malu nglakoni kita min su en saking kemusyrikan aku ora musyrik aku ora tahu maksiat aku ora tahu togel waduh upamane niku upamane ya dadi nolak rumangsane gak ngerti nek malaikat iku wis ana catetane gak ngerti nalika ditulak kaya ngono berusaha golek selamat fa'al kau salamah itu nek maknane murad penak men golek selamat. Kula mboten nate nglakoni kemusikan, kula mboten nate zina, kula mboten nate terus macam-macam. Malaikat jawab, "Balah, iya. Kuwi catetane ana." Innallaha satemne Allah alimun iku ngodanani bima klan barang kuntum kang ana sira kabeh tak maluna do nglakoni sira kabeh. Kile meleh-melehake nak donya lan besok nak akhirat yo ana weleh-welehane maneh. Yo weleh-weleh nak ping pindho. Siji arep mati ping pindho nak ngene dina kiamat. Lah sing arep mati ayate menika alladzina tatawaffahumul malaikatu terus ana keterangan bala innallaha alimum bima kuntum ta'malun dina donya meso na akhirat diweleh-weleh na maneh ditambah fadkhulu mongko mlebu sira kabeh abwa jahannam ing pira-pira lawange jahannam. Sampun wongsal wangsul kula nerangake neraka paling dhuwur niku jahanam. Dadi kabeh wong disiksa nang neraka tentu metu dhuwur jahanam. Mun nek bare jahanam tingkat ngisore jenengane lazo. Ngisore maneh khutamah terus sa'ir, sakor, jahim, hawiyah. Paling pol hawiyah. Jadi ana pitu tingkat. Tapi metune metu dhuwur jahanam kabeh. Nah, kanggone wong kafir khalidina fiha. Hale langgeng sapa dheweke kabeh fiha nek ngene jahanam selawase. Fala bisa maswal mutakabbirin mongko sayekti ku elek banget panggonane wong sing engkek-engkek. Apa jahanam wong turu kok nok geni nggon turu nggon istirahat mulane nganti ana ucapan ad-dunya sijinul mukmin wa jannatul kafir. Dunia iku buwene wong mukmin, suwargane wong kafir. Nalika dawuh iki diwaca ana wong takon, takonane ndake. Nek dunia iki suwargane wong kafir, te onten tiyang kafir sing kere. Niki nek sampean mboten siap jawaban mangke bingung. Mulane kula terangake ben sampean siap jawaban. Kere kaya ngapa? Melarat kaya apa wong kafir nak donya dibanding karo nak neraka swarga. Lha wis kok si jenil mukmin sugiya kaya ngapa wong mukmin nak donya dibanding karo swarga. Dunya buen kok ngono dunya wong suke-suke pamane ana wong cantik-cantik liwat ngeti gantuk iku habis yo nak swarga bebas. Oh ana iki dadi tetep buen dadi wong mukmin sugih kaya ngapa ora iso bebas sebab apa duwite bandane kabeh iki ana aturane. Ora kena dimiliki kabeh. Sing wis berhak zakat wajib ditekakno zakate. Nek ora dosa. Jan kaya wong dibuwen. Duwe barang tapi ra iso bebas. Ana aturane. Kudu nek wis dienggo lunga haji. Nah, iki wis daftarane wis tutup lho. Oh, wamane daftaran tutup isih ONH umum Jawa Tengah iki pun tutup panjenengan. Jawa Tengah. Hebatnya wong Islam kemajuannya dan perkembangannya. Niki pun nonton 11 provinsi sih wis tutup. Tapi kanggo ni wong suki-suki Haji Plus dibuka, dibuka. Ngono dobel, ngono suki, ngono aturan itu lebih wajib. Niki sing dereng haji. Al dunia si jenul mukmin wajan natul kafir bener nih kok dibanding karo situasi besok no akhirat bis jadi lazime sunnatillah sunnatillah sing jadi kersane Allah angger bar nerangake wong kafir situasine wong kafir genti nerangake wong mukmin. Nek wong kafir besok na akhirat gendong dosane dalile pun wonten binganane liyahmilu auzarohum ya padha gendongi sapa wong kafir ing dosa-dosane kamilatan hale sampurna tegese dosa-dosane komplit didadekno makhluk sing ambune bajin njaluk gendong. Iki kok tandingan nenek wong mukmin besok ngamal saleh dadi tumpakan. Dadi tumpakan. Besok dadi tumpakan. Sampane sinten aku ngamal salehmu nang donya. Monggo nitih mawon kesuwen mangke niki terus teng swarga lho langsung. Waduh, ya Allah nikmate. Langsung swarga. Mboten usah mampir-mampir. Dalile wa qila lan diatur ke lil ladzina taqau marang wong akeh kang padha takwa sapa ladzina madza anzala rabbukum ing apa nemurunake sapa rabbukum pangeranira kabeh wong mukmin mukmin kenalika nang donya urip keturunan wahyu apa wahyu niku kepenak dirasakno apa ora kalu padha matur alladzina taqo khairu sae Gusti sae niki benjing wonten sae iku tuntunan Quran dadi wong Islam karo wong Islam kang rukun innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum ora kena ngenyek-ngenyekan walayas harqa umun angko men cak teruse aja madu-madu aja nyatur iki sine awes nek wis ngono iku kanggone wong sing mukmin-mukmin nak donyane piye, besok nak akhirate piye. Lil ladzina ahsanu kanggone wong akeh. Iku tetep gede wong akeh ahsanu kang padha bagusake sapa ladzina. Tegese iman Islam. Fi hadhihi dunya ing dalam sanjurane urip ning donya hasanatun utawi hasanah. Sing dimaksud hasanah ki opo? Hayatun thayyibah, urip sing penak. Wong Islam sing tenanan islame uripe penak. Padha uga fakir utawa sugih. Fakir kudu ridho. Sugih kudu syukur. Nek wong Islam diparingi kemiskinan, diparingi kefakiran dening Allah ora gelem rido. Susah. Nanti ba'dul fudhala ngendika. Wa in tardha bil maqsumi ishtamuna ama. Wa illam takun tardo bihi ishtafil khazan. Wa in tardo bil maqsumi ishtamuna ama. wa illam takun tardo bihi ishtafil hazan. Nek kowe ridho pembagian rizki saking Allah, uripmu nikmat. Nek kowe ora ridho, uripmu ngresenu. Saman bayangke temenan, esok-esok wedangan kopi, telo godhok, jejeran karo ibu. Luwe apik sarapan telo timbang gulai durung mateng, penak. Nggih. Telo godhok karo gulai durung mateng, sampean milih ndi? Nek sampean delondong ya ngene. Aku milih gulai durung mateng rek. Lah, ya ngeleh. Telo dikit. Ini wis mateng, ono gulai, ono soto, ono macam-macam kok milih telo, ilat mati nih. Ini carane. Ya. Jadi al-qana'atu kanzun la yafna. Triman gedung sing ora ono enteke. Ya. Iki penak kok wong triman enak ngono. Lawan katane triman nek cara basa wong kudus wong ngandah-ngandah. Ora duwe dhek sambut gawe kepengin ana opor medhun ka langit ya Allah Gusti. Ngandah-ngandah. Wis sisaanane iku wae lah. Iki nek donyane hasanatun hayatun thayyibah. Urip sing penak. Waladarul akhirati. Oh, iki wong mukmin. Lan saiki utawi desa akhirat sing dimaksud swarga, khairun. Iku luwe bagus tinimbang nok donya sak isine. Enak besok nok akhirat. Sampun wong salwangsul kula terake. Ahli swarga sing pangkate paling cendhek niku benjing pinaringan pertamanan. Jannah niku cara Arab, cara Jawa pertamanan. Sing luase kira-kira seluas perjalanan 1000 tahun. Niku sampean bingung ling ngalkulasi kula. Kira-kira pirang hektar. Iki kangge wong siji. Mulane nek swarga bosen niku mboten enten. Gusti Allah gawe kenikmatan swarga setiap detik meningkat niki lho sing luar biasa. Saged. Oh, Gusti Allah gawe ngono ku ya ending. Setiap detik ku meningkat. Nek nok donya sing dirasa nikmat manusa paling nikmat-nikmate donya ku an-nikah. Wis ngene aja. Ya, pamane ibu-ibu ra pancen tak niati muga-muga ra paham ngono. Siji tok. Niku nikmat donya sing rada ngemper-ngemperi swarga niku tok. Nek sampean lali monggo. Kenikmatan donya sing paling rada ngemper-ngemperi kenikmatan swarga niku siji tok. Lateng swarga dahar niku rung sing rung iso nikmat awake sak kojo niku. Nek donya ora mboten mangan kacang bar malah kecing niku sing akhir pisan pas kecing. Lan ora krasa nikmat. Lah. Niki. Arekane matane namung sak madya. Nek swarga khairun. Luwih hebat. Itu bertahan mulane sisa umur kita berusaha kita supaya sadadi ngibadah kabeh kepiye niki carane nggih mboiman wala ni'mat darul muttaqin lan saekti iku sak bagus-baguse apa desane wong sing takwa ya swarga niku paling nikmat. Mulane ganjaran kepo swarga. Swarga ku ganjaran. Mulane ana wong takon kula. Ngirimke ganjaran ndongakno mung kanggo ganjaran kono ka. Ana dalile apa ora? Kula jawab. ya ora tau salat jenazah apa. Oh kerep. Kerep ora paham. Paham. Paham tek takon. Iki modele kula nek ngomong. Piye genahe? Lah iya kowe kok takon aku. Tau salat jenazah apa ora? Mate pun kerep. Ya kok ora paham. Paham. Paham kok takon. Niki carane kula. Ben genah ngoten lho. Piye genahe? Nek kowe meneh rak paham tak genahno. Nggih, mboten paham apa-apa ngono. Kowe nek salat jenazah badane takbir nomor 3 ku maca apa? Mesti waca Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu mandeg. Aja mbok korupsi aku. Terusno, nggih waj'al jannata maswa'ul. Iku lho kelim ganjaran. Waj'al mukin dadu sake panjenengan Gusti al jannata ing swarga maswa'u panggenane mayit. Ganjaran ku swarga. Aku meneng. Aku takon kowe nek dudu swarga, aku tak ngaji mbi kowe. Ganjaran ku apa? Pun saestu. Ganjaran ku swarga niku lho. Di ganjaran akhirat swarga nek sejo neraka. Waj'alil jannata maswa'u diwaca niku muga-muga mayit mlebet sampean lebetake swarga. Tapi nek sing lebokno kuwi kada iso ora genah ra iso ra wong sing di swarga Gusti Allah. Re. Kita kan nyuwun Gusti menika sampean lebet ke swarga. Sing lebet ke swarga ya Gusti Allah iku jelas ra. Kula ngoten ate desak niki do marang mboten takon sakniki. Oh, dadi genah-genahan ngeten niki lho. Dadi ngaji sing genah-genahan. Darul muttaqin kopo dicetak ke mana? Jannatu adnin yaitu swarga adin swarga langgeng. Tegese wong sing mlebu kono terus mlebu ora bakal metu. Diarani jannatu adnin. Ai iqamatin jannatu adnin utawi swarga adn ya dakhuluna itu bakal do mlebu sapa muttaqin ha ing jannat sifate jannat pertamanan tajri kang mili mintah dia saking ngisore al anhar apa pira-pira bengawan bayangke pertamanan mboten alas mboten sawah ono gedung-gedung sing endah tersusun saka mas loko boto-botone ora boto mayong boto papringan boten nilai-nilai kali ini mawon macam papat diterangake nang surat juz 26 surat Al-Qita. Ono sing banyu, sing kinclong-kinclong, ono sing madu, ono sing arak, sing enak, puan susu papat. Niki kalen-kalenane, saben wong duwe kalenane ku. Jadi dikuasai kali nenek. Lahum kedua ahli swarga fi anak ngene swarga maute barang yasauna kang ngersakake sapa ahli swarga ing mak apa sing dikarepke bebas kadzalika kaya mengkono piwales yazillahu bakal males Allah al muttaqina ing para wong sing padha takwa. Niki jeneng teruse niki mbesik nerangake carane nek malaikat matene wong mukmin ku carane nek sing wong kafir wis jelas eleke kaya ngono iki sing alladzina pun jam 6 bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi ni'amah mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhih wa 'adhim sultani subhanaka la nusi sana an 'alika anta kama asna'u syik Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sahbihi Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik Allahumma arinal haqqo haqqo